بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. خالدين عزكم الله. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada bab yang ke-120, pada hadis yang ke-238, disebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Al-mu'minu mir'atu akhi." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Maknanya, "Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Ini pernyataan Abu Hurairah. "Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Apabila melihat padanya ada sebuah aib, maka dia perbaiki aib tersebut. Nah, pernyataan sahabat yang mulia Abu Hurairah ini, ikhwan, ini merupakan suatu pernyataan yang di dalamnya terdapat pembahasan yang cukup panjang. Ini yang diistilahkan kalau mau dibikin tema, fiqhut ta'amul ma'al akhtar. Fiqh ta'amul, bagaimana muamalah mensikapi kesalahan seseorang. Pembahasan ini pembahasan yang sangat panjang, sangat panjang. Diambil dari diantaranya pernyataan Abu Hurairah ini, seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya. Digambarkan demikian. Ini muslim. Satu sama lain memandang kayak cermin. Seorang muslim memandang saudaranya seperti memandang cermin. Ketika ada sesuatu yang kotor pada cermin tadi, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum seorang muslim dengan muslim yang lain. Ketika dia mendapati ada sebuah keaiban, sebuah cacat, sebuah kesalahan pada saudaranya, maka teman tadi berusaha untuk memperbaikinya, untuk meluruskannya. Barakallahu fikum. Nah, itu pembahasannya panjang. Kita harus mengklasifikasi terlebih dahulu kesalahannya. Kesalahan dalam bab apa? Dirinci oleh para ulama. Yang namanya kesalahan, mungkin kesalahan dalam usul, usul iman, prinsip-prinsip iman. Mungkin kesalahan dalam perkara ahkam. Yang dalam perkara ahkam, ada perkara ahkam yang mujma' alaiha, disepakati oleh para ulama. Ada perkara ahkam yang diikhtilafkan oleh para ulama. Salah yang mana dia ini? Barakallahu fikum. Kemudian faktor yang mendorong dia jatuh dalam kesalahan itu apa? Ada kalanya karena inat dan penentangan, salah dengan sengaja, dengan ilmu. Ada karena paksaan. Ada karena asbab yang lain. Barakallahu. Artinya dibahas terlebih dahulu kesalahan apa. Baru setelah itu barakallahu fikum dibahas proses untuk memperbaikinya. Dan itu diklasifikasi pembahasannya oleh para ulama menjadi minimal 3 pembahasan. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah sebelum menvonis dia salah. Ada beberapa muamalah, beberapa adab-adab penting yang antum harus tunjukkan, antum harus tampilkan kepada saudara kamu yang muslim itu sebelum kamu menyatakan dia bersalah. Ada upaya tabayun, tasabut, cross-check berita. Ini memiliki pembahasan yang sangat panjang. Harus dibahas siapa yang membawa berita. Harus dibahas beritanya tentang siapa orang yang diberitakan. Barakallahu fikum. Panjang bagaimana sanadnya, bagaimana pemahaman orang yang menyampaikan khabar tadi, bagaimana panjang. Semua berkaitan dengan perkara-perkara sebelum anda menvonis dia bersalah. Tabayun. Setelah itu ada upaya yang namanya nasihat, menasihati dia, sitran dengan sembunyi-sembunyi, ya kamatul hujjah, sembunyi-sembunyi, baina kau baina antara kamu dengan dia. Barakallahu fikum. Ini juga banyak pembahasannya. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang kedua lagi adalah kalau sudah dinyatakan bersalah. Sekian banyak qawaid, kaidah-kaidah yang harus diterapkan di sini, barakallahu fikum. Ya. Pembahasan yang ketiga ialah ketika dia terus menerus di atas kesalahannya. Pembahasan lain lagi memiliki dawabit wa qawaid 'azimah di kalangan para ulama una. Ditulis oleh salah seorang doktor sebuah risalah Syibhut Ta'amul ma'al akhta 'ala dhawi fahmi salaf. Cerita amul menghadapi kesalahan seseorang sesuai dengan prinsipnya. Itu pembahasan yang luar biasa ya, sangat besar, sangat awin barakallahu fikum. Yang dari situ akan kita ketahui bagaimanakah sesungguhnya ahlu sunnah itu dalam mensikapi kesalahan orang. Akan nampak di sana rahmatnya ahlu sunnah. Akan nampak di sana ta'anni, sikap ta'anni, sikap berpikir masak-masak sebelum bertindak, tidak terburu-buru, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh arif bijaksana dan segala macam sebelum masuk kepada menyalahkan orang. Alim, dubatun alimun, dan itu tidak mungkin disampaikan pada dokter yang singkat ini. Harapan itu pernah kita coba. Menyampaikan tema yang seperti itu di beberapa tempat itu membutuhkan daurah 3 kali dari pagi sampai siang, pagi sampai siang, pagi sampai siang, 3 kali pertemuan. Karena itu pun sudah kita ringkas dalam poin-poin penting yang perlu diangkat. Sangat bagus dan sangat penting untuk pembahasan khususnya di zaman kita sekarang ini, apalagi marak fenomena saling menyalahkan. Alakulihan warakulah hukum yang diinginkan di sini oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, global al-mu'minu mir'atu akhi, satu sama lain harus berupaya dengan cara yang baik dan benar meluruskan aib saudaranya. Masing-masing kita harus sadar, kita itu tidak maksum. Pasti ada aibnya, ada salahnya. Jadi, maka kita harus siap untuk dibenahi, harus siap untuk diluruskan dengan jiwa besar, dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, siap dibenahi oleh saudara kita. Sisi yang lainnya, para ulama Seseorang yang menyaksikan dan mengetahui adanya aib pada saudaranya harus bisa meluruskannya dengan cara yang baik dan benar. Punya kewajiban, punya tanggung jawab meluruskannya dengan thariqah yang benar. Thariqah yang benar. Sehingga satu sama lain saling tegur sapa, saling menasihati, saling meluruskan. Tentu merupakan upaya para prasikum untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum mukminin. Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Riwayat ini mestinya kita bacakan pada pembahasan awal masalah akhlak dan adab ketika saya membawakan kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Yang kita bahas kemarin baru satu riwayat ya. Kaidah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedua itu ini al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Cuma kemarin saja saya simpan karena panjang. Ada sih, sudah saya bawa ringkasan saya di kamar itu. Saya tunjukkan kemarin sama Ustaz. Panjang pembahasannya. Itu tulisan tangan. Bagaimana kalau dicatat? Ala kulihal itu ringkasannya Pak. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk ada pihak yang bisa menjelaskannya dengan sebaik-baiknya Pak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah termasuk najis kita menawarkan dagangan kita dengan harga tinggi kepada orang yang selalu menawar dagangan kita dengan harga rendah, bahkan kadang meremehkan barang dagangan kita? Sebagaimana yang telah sampaikan sebelumnya, itu termasuk bentuk najis. Harga itu dinaikkan di atas standar yang semestinya dalam rangka untuk siap berargumentasi dengan para pembeli yang seperti ini, tipikalnya yang nawar, sebagainya murah aja. Itu najis. Sebab dikhawatirkan para prasikum sang pembeli tadi orangnya polos sehingga dia terkena batunya. Bagaimana caranya? Antum kalau jual tegas, memang standar pasar sekian, 40 ribu, antum sudah punya untung. Sudah. Kalau kurang sedikit, lebih sedikit. Ketika ada kejadian tipikal orang seperti itu yang menawar meremehkan segala macam, bilang aja itu harganya, mau beli silakan, tidak suka silakan. Katanya gampang gitu loh. Mau beli monggo, enggak usah banyak bicara, enggak usah meremehkan barangnya orang lain. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan meremehkan dagangan orang lain. Itu enak dulu dagangan dia. Rahimallahu mur'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang yang mudah kalau jualan, mudah kalau membeli, mudah kalau memutuskan. Enak. Ini harga sekian. Maksud, gak boleh kurang. Ya bisa lah, kurang sedikit. Oh, soalnya ini kan barangnya begini. Kalau mau beli silakan, tidak silakan. Pasarannya sekian. Sudah, tidak usah banyak apa namanya cukup panjang. Apakah termasuk najis jika kita menawarkan dagangan dengan harga tinggi tapi sang pembeli mau? Nah, ini dikhawatirkan. Barakallahu. Khawatirnya dia beli langsung dalam keadaan tidak tahu pasarannya, taunya dia itu pasar harganya. Ketika dia pulang, tuh ternyata berlipat-lipat ganda, kecewa dia. Najis. Tapi kalau orang katakan, ya ini pasarannya 40 ribu, tapi ada jual ke atas 100 ribu. Gak bahas, gak apa. 100 boleh, gak ada masalah. Ya sudah, jasa pelakai kan. Nah, najis itu kan, nggak disebutkan harga pasarnya, orang nggak tahu. Sudah enggak ya? Barakallahu. Mungkin yang perlu ditanyakan di sini, Evan, bagaimana kalau kita memasarkan barang di tempat yang berbeda dengan harga yang berbeda? Kita pasarkan di pasar Bojong harga 40. Kita pasarkan di pasar Cilengsi sana harga 60. Kita bawa ke kota Bogor 70. Kita taruh di Jakarta 100. Bagaimana Evan hukumnya? Boleh, kenapa? Boleh gitu ya. Nah, dikarenakan harga itu tergantung dengan pasar masing-masing. Tidak ada masalah. Paham soal ya? Tidak ada masalah. Paham yang maksud? Pasar Jakarta 100. Antum jual 100. Antum jual 80.000. Ya boleh sih. Tidak ada masalah. Tapi nanti bisa merusakkan pasar tadi. Siap-siap aja antum bakal dikerutuk sama para penjual yang lain. Makanya sang penjual itu pasti dia akan mencari pasar yang bisa meraih keuntungan besar dengan barangnya itu. Iya apa ya? Nah iya. Produsen mungkin lah dibocor kan. Pemasaran Jakarta. Lebih apa? Lebih menjanjikan. Orang di Bojong kekuatannya 40, Jakarta 100, bisa pasarkan 100. Kenapa pasar? Biaya produksi 10.000, kita segala macam ketemunya 25.000, untung 75.000, 300%, tidak ada masalah. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah boleh menjual barang atau mengambil keuntungan sebuah barang lebih dari 100%? Jawabannya boleh, tidak larang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah akan syar'i dan haram riba. Itu fatwa lesnya da'imah. Walaupun mereka mengatakan alangkah bagusnya memberi kemudahan kepada muslimin. Itu pun tergantung siapa pasar. Makanya pas bocor 40, enggak kuat itu muslim 140, ya untung 150 lumayan. Jakarta lain standar ekonominya itu 100, diketawai sama mereka 100, ya beli 10. Di bawah tuh beli 1 aja harus utang-utang dulu, misalkan begitu. Paham salah ya? Nah, taruh. Sebagai mereka bahkan mendirik pasar yang lebih menjanjikan di bawah luar negeri. Ini apa ya? Dalam negeri 100. Kalau saya bawa ke luar negeri 500. Dihitung sama dia, biaya kalkulasi transportasi dan segala macamnya membengkak menjadi 75.000 biaya produksi personalnya itu. Laba selempar 500 untuk 425. Gitu. Yang larinya ke arah sana yang orang besar. Sekarang teman-teman tidak mikir sejauh itu. Jadi kami misalnya